Mitra Bisnis, pemerintah Malaysia membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus SARA atau rasis di sebuah sekolah di sana. Dalam sebuah laporan terungkap, seorang guru di negeri itu menghina siswa beragama Hindu seperti binatang hanya karena memakai kalung tasbih. Guru itu juga mengatakan kalau siswa etnis Tionghoa tidak diperlukan di Malaysia dan disuruh kembali ke China saja. Di Indonesia, diskriminasi bermotif ras atau etnis juga kerap terjadi. Tapi ada yang menyebut, kondisi Indonesia sekarang jauh lebih baik dibanding era Orde Baru. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Sosial Marga Tionghoa, Husein Buntara Syarifuddin. Pak Husein, bagaimana komentar Anda? Wah, kalau saya rasa sih, itu kita Indonesia lebih baik ya. Kalau untuk kita orang Tionghoanya gitu sih. Kalau di Indonesia ini sih, kita diskriminasi sih udah jauh sekali lebih baik sekali dibanding beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi dibilang sampai 100% tidak ada sih, itu mungkin masih ada di beberapa tempat, tapi sedikit sekali lah kalau itu sih menurut saya sih. Jadi di Indonesia relatif sudah nggak ada ya? Itu aja sih kalau saya lihat sih, kalau diskriminasi itu yang masih ada di antar agama aja sih. Udah eksis udah jauh baik. Jauh baik sekali sih. Ya, memang bukannya saya lihat ya, kalau soal agama itu, kalau saya bilang ya, itu bukan hanya kepada orang apa orang-orang Tionghoanya aja, orang Chinese-nya aja. Itu sesama muslim aja juga kan, kita kadang-kadang tuh saya lihat aja kayak Ahmadiyah gitu. Kenapa mesti udah 50-60 tahun kok sekarang ini ditolak gitu. Ya, itu kan sama juga diskriminasi bagi orang beragama gitu. Ya, itu juga. Itu yang saya juga agak bingung gitu juga dengan pemerintah kita. Sebenarnya pemerintah kita yang kurang tegas. Kalau saya bilang sih. Jadi kalaupun ada diskriminasi, sifatnya kasuistik ya Pak? Iya, itu terus terang kembali kepada masing-masing orang personnya ya. Kalau kita berani, kita dan mengetahui, terutama kita mengetahui bahwa peraturan itu udah tidak ada, ya kita bisa membantah. Saya pun juga pernah terjadi terhadap diri saya, ya saya dimintakan waktu itu saya memperpanjang paspor di Jakarta Barat. Saya cuma menanyakan, Pak, apa bedanya saya dengan ibu itu? Saya sama-sama lahir di Indonesia, dia juga lahir di Indonesia. Kenapa ibu itu cuma bisa pakai bikin paspor cuma dengan KTP? Saya udah warga negara asli loh, disahkan oleh pengadilan. Akhirnya dia menerima. Kembali kalau saya rasa daripada kitanya sendiri lah, saya concernnya sendiri. Kalau bisa mengerti dan bisa membantah, itu tidak ada masalah. Saya yakin, benar. Demikian Husein Buntara Syarifuddin dan saya Rizal Andika.